Hai anak-anakku yang hebat, jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Tata Cara Memakai Sepatu. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Pagi itu, Andi sedang duduk-duduk di serambi rumah. Ia menunggu ibu yang sedang menyiapkan bekal untuknya. Ia gelisah karena takut terlambat. Ibu, cepetan, nanti aku terlambat. Sebentar, Andi. Ibu belum selesai. Bu, ayo cepat, nanti aku terlambat. Iya, ini sudah hampir selesai, nak. Kamu pakai sepatu dulu ya, biar cepat. Iya dah, tapi ibu cepat ya. Iya. Anak-anak, Andi yang sudah gelisah karena takut terlambat ke sekolah, buru-buru ke teras untuk memakai sepatu. Tetapi ketika keluar dan siap untuk berangkat, ibu merasa heran. Andi duduk murung di kursi teras. Ada apa ya? Loh, Andi, sepatunya kok belum dipakai? Katanya takut terlambat. Aku gak bisa pakai sepatu sendiri, Bu. Anak ibu sudah hampir 5 tahun loh. Belajar pakai sepatu sendiri yuk. Sini, ibu ajari. Iya, Bu. Aku mau belajar pakai sepatu sendiri supaya tidak terlambat ke sekolah. Anak ibu memang hebat. Walaupun kamu masih kecil, tapi harus belajar mandiri ya. Seperti belajar memakai sepatu sendiri, memakai baju sendiri, dan makan sendiri. Anak ibu siap jadi anak mandiri? Siap, Bu. Nah, sekarang ibu ajari cara memakai sepatu. Kamu perhatikan baik-baik ya. Memakai sepatu sendiri, jadi anak mandiri. anakku yang hebat, demikianlah cerita dan nyanyian tentang tata cara memakai sepatu. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Anak-anakku, belajar mandiri bisa dimulai sejak kecil. Contohnya, memakai sepatu sendiri. Sudah tahu bukan tata cara memakai sepatu? Ya, pertama, duduklah di tempat yang nyaman. Jangan duduk di tempat yang terlalu tinggi, ya. Kedua, mulailah memakai sepatu dari yang sebelah kanan. Jangan lupa periksa terlebih dulu bagian dalam sepatu dan pastikan bersih ya. Ketiga, longgarkan tali atau lepas perekat pada sepatu terlebih dahulu. Keempat, pakailah sepatu dengan hati-hati. Kelima, talikan kembali atau pasang perekatnya agar sepatu tidak lepas. Tetapi jangan terlalu kencang ya, supaya kaki tidak terasa sakit. Anak-anakku, dengan belajar melakukan aktivitas-aktivitas ringan seperti memakai sepatu, memakai pakaian, makan, atau membereskan mainan sendiri, menjadikan kalian anak mandiri dan tidak merepotkan ayah bunda. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!